boleh antum ikutkan sebelumnya, maksudnya hubungkan boleh juga tidak putus. Tapi kalau kita baca sambung, fa makna al-lafdi, kenapa di kasro itu Imran? Apa namanya? Ada apa? Ada fi. Ada fi. Huruf jar. Semua lihat ada fi enggak? Jadi antum punya indra keenam. Tidak ada fi-nya. Fa makna lafzi mudafun ilai, karena susunannya ini nakiro ma'rifah. As-sautu al-mustamilu, sampingnya Imran. Sautu kenapa? Khobar. Hasan. Al-mustamilu na'at. Tahu ya. Woy, pintar semua antum ya. Ala ba'di al-hurufi al-hijaiyati. Ala ba'di, ini ba'di biar tutup mata ini. Antum depannya Rehan. Ada alanya. Al-hurufi kenapa? Mudhaf ilai. Al-hijaiyati. Nah, ya tahu. Ya. As-sauti al-mustamilu, as-sautul mustamilu, lafaz itu maknanya dia adalah suara. Namanya lafaz itu ada apa? Ada as-saut, suara. Al-mustamil yang tercakup ala atas ba'd sebagian sebagian al-huruf hijaiyah. Suara yang tercakup atas sebagian huruf hijaiyah. Misalnya anak ada bilang ya, Zaidun. Ini namanya apa ini? Lafaz atau bukan? Lafaz. Kenapa? Karena ada suara di dalamnya ada huruf apa? Hijaiyah. Paham enggak ini? Sebagiannya, enggak harus seluruhnya. Ya, allati awwaluha, allati awwaluha al-alifu wa akhiruha al-ya'u. Yang awalnya itu nya, kembali ke huruf hijaiyah. Awal huruf hijaiyah itu adalah alif. Akhirnya adalah apa? Ya, alif bata, huruf hijaiyah yang antum hafal. Nah, huruf hijaiyah itu mulai dari alif sampai apa? Ya. Wadhalika nah, demikian itu seperti Zaidun, seperti misalnya Zaidun. Fa innahu lafdun. Ini saudara, antum. Lafdun, kenapa? Khobar siapa? Khobarnya inna. Ahsan, kan ada kana, cari isim, cari khobar. Ada inna, cari isim, cari khobar. Kalau ini gampang, karena penyakit langsung. Tidak perlu dibuat koedah. Nah, innahu, hu-nya apanya? Isimnya. Lafdun baru apa? Khobarnya. Jelas enggak? Khobar inna itu marfu atau mansub? Marfu. Makanya dibaca. Fa innahu lafdun. Sungguh ini kata Zaid, ini adalah lafdun. Li'annahu sautun. Kalimat ya, berulang-ulang saja. Sautun. Khobar? Inna? Tidak. Khobar, anna. Anna temannya siapa? Kana atau? Temannya? Inna. Paham enggak? Nah, li'annahu sautun. Khobarnya. Mustamilun. Kenapa dia itu? Na'at. Karena nakiro? Nakiro. Mantap, mantap. Ala ba'dil hurufi. Al hurufi. Kenapa ini? Hurufi paling ujung. Mudhaf ilaihi tahu. Al hijaiyati. Na'at. Wahya zayu. Wahya azayu. Sebagai apa itu? Tuh. Songko yang paling ujung. Wahya azayu. Dari mana tahu? Kan ada hiya. Koedahnya gimana nak? Kalau ada huwa humahum, setelahnya itu pasti apa? Khobar. Itu yang terpegang itu. Orang bisa baca kitab dengan cepat kalau begitu. Wal ya'u. Sebagai apa ini? Ya'u. Depannya? Ya, entum. Atof. Kalau ini gampang ya. wal waddalu. Ya, jelas ya? Semua yang dia bilang ya, wadzalikana, demikian itu seperti contohnya Zaidun. Kata Zaidun ini fa innahu labdun, sungguhnya dia adalah lafaz. Kenapa? Li'annahu sautun, karena dia ada suara. Mustamil yang tercakup ala atas ba'di sebagian al-hurufi huruf hijaiyah. Terus berulang berapa kali satu kata, otomatis antum langsung hafal. Ba'dil hurufi hijaiyati, sebagian huruf hijaiyah. Apa itu? Wahya zai. Huruf hijaiyahnya pada kata zaid itu adalah zai, za. Wal ya, ya, zaid. Wadal. Dan apa? Dal. Paham gak? Jadi zaidun ini adalah kalam. Pertama ini kan, karena dia adalah la, lafaz. Fakhoroja bil lafzi. Fakhoroja bil lafzi. Kenapa dibaca lafzi itu? Ini. Hah? Ada huruf jar, ini gampang sekali ya. Fakhoroja bil lafzi. Al isyaratu. Lanjut yang tadi. Kok dibaca al isyaratu? Hah? Dari mana tahu? Ada titik dua, San. Walaupun ada irob kedua nanti ya, tapi itu lebih dulu yang mudah. Dah, karena setelah titik dua ada dua irobnya. Satunya adalah khobba. Paham? Itu yang mudah. Al isyaratu wal kitabatu tati tu. Kenapa ini? Alhamdulillah. Wa nahwuha mimma laisa bilafdin. Ya? Maka kata beliau, maka keluar dengan ucapan lafaz, namanya kalam harus lafaz, maka keluar al isyarah, keluar isyarat. Tahu untuk isyarat tak? Nah, orang tunjuk. Kalau orang tunjuk, kalam atau bukan? Bukan, karena namanya kalam harus apa? Lafaz. Keluar isyarat. Wal kitabah, keluar tulisan. Tahu tulisan tak? Orang tulis ya, misalnya antum tulis di kertas baru lempar ke saudaranya, dia baca ya, antum bilang di kertas itu keluar kok, dia keluar. Paham gak? Kalam atau bukan itu? Nah, bukan, karena dia adalah tidak lafa, dia hanya tulisan. Wa nahwu hada yang semisalnya, semuanya keluar. Mimma laisa bilafdin, min dari ma apa-apa yang laisa bukan lafaz. Tah, keluar semua yang bukan lafaz. Fala tusamma kalaman. Fala tusamma kalaman indan nuhati. Sebagai apa nuhati semuanya? Hah? Mudhof nilai. Ini kalau indah? Hah? Maf'ul fi, kata menunjukkan tempat. Fala tusamma kalaman indan nuhati. Maka kalau semua ini bukan lafaz, tidak dinamakan kalam menurut ulama nahwu. Paham kan? Selesai. Intinya namanya kalam harus lafaz. Satu. Dua. Wa ma'nal murakkabi. Ini mudah ya. Kenapa dikasroh itu? Hah? Mudah pun nilai. Ma tarakkaba min kalimataini fa'aksaroh. Ma tarakkaba min kalimataini, majrur tandanya ya. Nah, fa aktsara atau ke kalimatain, cuma dia dijad dengan fathah, kan dia ismul ladzi lain, sorry, fa kan huruf ataf. Ya, fa huruf ataf. Fa aktsara asalnya aktsaru, tapi kan dia diatofkan ke yang dijar setelah sebelumnya itu kalimataini, maka dibaca fa aktsara ismul ladzi lain, sorry. Kalau dijad dengan tanda apa? Fathah. Nasafaro Muhammadun wal ilmu khairu tijaratin. Perhatikan baik-baik. Wa ma'nal murakkab, arti daripada syarat dari lafaz kalam itu murakkab. Apa artinya murakkab? Yaitu ma tarakkaba, apa yang tersusun. Apa yang tersusun? Min kalimata ini dari dua kata. Fa'aksar atau lebih. Nah, namanya kalam itu harus lafaz yang murakkab, berarti tersusun dari dua kata paling sedikit. Atau apa? Aksar atau lebih. Lebih banyak maksudnya, lebih dari dua. Nah, contoh ya. Contoh kalam yang murakkab. Safaro Muhammadun. Berapa kata itu? Wal ilmu khairu tijaratin. Berapa kata? Paham gak ini? Ini namanya kalam. Karena dia murakkab. Fal misalu al awwalu labdun murakkabun min kalimataini. Fal misalu sebagai apa ini? Ahmad. Ahmad As-Samin. Sebagai apa Ahmad? Atau jumlah baru itu? Jumlah baru. Fa'nya di situ fa' untuk memulai saja. Apa Ahmad? Ahmad. Nah, sebentar antum tahu Ahmad Zainuddin. Mubtada, kenapa ditahu? Isim di awal kalimat Ahmad. Isim di awal kalimat adalah apa? Mubtada. Fal mitalul awwalu Ahmad. Apa Ahmad? Awwalu. Tadi al mitalu mubtada. Al awwalu? Lihat bentuknya Ahmad. Lihat bentuknya. Orang tidak langsung, tidak harus ada mubtada langsung cari khobar setelahnya. Tapi lihat dulu setelahnya itu apa? Nakiro-nakiro, ma'rifah-ma'rifah. Paham tak? Apa Ahmad? Falmithalul awwalu. Kok ada mudah penilai itu apa Ahmad? Kata pertama ma'ri atau nakiro? Nah, dari mana antum tahu sembarang ngomong? Ma'rifah-ma'rifah ahsan. Falmitalul awwalu lafdun. Di belakang apa? Lafdun sebagai apa? Paham saudara? Na'ati saudara kan? Ma'rifah-ma'rifah kan sekarang? Falmital ma'rifah. Al-awwalu bilang na'at karena ikut ma'rifah kan? Lafdun apa? Khobar kan begitu dah. Khobar kan nakiro. Paham gak ini? Labdun khobar. Murakkabun. Coba. Kenapa naat lagi? Kenapa naat? Kenapa naat? Belakangnya. Apa dia itu? Murakkabun. Lafdun murakkabun. Coba. Allah Allah. Mati belum bisa pulang ke Buton. Sebab apa itu? Antum yang balik. Mudhof nilai. Antum kalau mudhof nilai susunannya. Nakiro. Ma'rifah. Ini labdun murakkabun apa? Ini kok ada kemarin kurang dikasih lancar ini. Kok ada cepat baca kitab? Antum kayaknya enggak mau cepat-cepat ya. Antum. Murakkabun. Kenapa na'at? Karena nakiro-nakiro. Itu kenapanya itu tadi. Antum sudah benar bilang na'at. Tapi dia tidak tahu kenapanya. Saya mau itu kenapanya. Bahan-bahan ini. Iya dong, empat kata antum bisa. Falmitalul awwalu labdun murakkabun. Almitalul mubtada. Al-awwalu na'at. Dari almitalu karena ma'rifah-ma'rifah. Labdun khobar. Karena dia nakiro tiba-tiba setelah ma'rifah. Setelah yang kedua lagi. Murakkabun. Na'at karena setelah nakiro lagi. Iya enggak? Min kalimataini. Maka contoh yang pertama adalah lafad. Lihat cara artinya. Falmitalu. Maka contoh al-awwal yang pertama. Karena untuk menyambungkan arti na'at itu pakai yang. Di tengahnya. Maka contoh yang pertama. Perhatikan cara terjemahannya. Labdun, karena dia khobar, sebelum dia tambahkan kata adalah. Adalah lafad. Paham artinya? Iya. Murakabun, karena dia naat pakai yang lagi. Adalah lafad yang tersusun. Paham gak ini? Itu fungsinya tau irob. Iya. Min kalimata ini dari dua kata. Itu kata safaro Muhammadun. Itu tersusun dari dua kata. Al-ula mubar. Al-ula. Hah? Mubtada. Kenapa? Dia setelah tadi? Dua. Hah? Khobar. Yakin. Hah? Betul. Alhamdulillah khobar. Setelah tadi dua khobar. Al-ula safaro. Kata pertamanya adalah safaro. Wasaniyatu Muhammadun. Kata keduanya adalah Muhammad. Wal-mithalu tani. Wal-mithalu. Ini atop ke al-mithal terkena dia. Tapi dia kan di sini sebagai mubtada. Walaupun dia atop mubtada. Al-mithalu asani. Sebagai apa asani? Antum. Nih. Asani wal mithalu tsaniyu, cuma anda tidak nampakkan harokat karena isi maksu, isi mangkus. Nah, naat. Kenapa? Marifa. Labdun sebagai apa? Lihat tak susunannya berulang persis. Kan orang berucap bahasa Arab itu tidak pernah keluar. Labdun sebagai kubar. Sebagai apa? Khobar. Murakabun? Naat lagi. Min salasi. Kenapa kasro? Min. Kalimatin. Setelah angka kan tamis. Kok kasro? Nah, setelah angka apa irobnya? Gimana sudah bilang? Setelah angka sebuah irobnya? Tamis. Kok di kasro? Nah, sudah bilang kemarin. Kata yang dihitung setelah 3 sampai 10 itu kasro. Tapi dia tamis. Walaupun dia sebagai apa? Tamis. Paham gak? Ini salah 3. Berarti pasti setelahnya kasro. Iya. Min salasi kalimatin. Jadi, al-misalu sani, contoh kedua. Contoh yang kedua. Ada lafaz yang murakkab tersusun min dari salah 3 kalimat kata. Dia adalah contoh lafaz. Contoh kedua itu lafaz yang tersusun dari 3 kata. Al-ula yang pertama al-ilmu, kata al-ilmu. Wasania yang kedua khairu. Wasalit yang ketiga tijarotin. Iya enggak? Iya. Intinya namanya murakkab itu paling sedikit 2 kata. Paling sedikit berapa kata? 2 kata. Fa kharaja bil murakkabi, keluar dengan ucapan kita namanya kalam harus murakkab, berarti keluar dengannya adalah al mufradu. Keluar kata yang mufrad. Kan harus murakkab. Harus murakkab. Apa artinya murakkab tadi? Tersusun dari 2 kata. Keluar yang mufrad. Apa berarti makna mufrad di sini? Keluar yang satu kata, bukan mufrad yang malaysa mutana wala majmu'a. Dah, bukan. Mufrad yang di sini adalah mufrad yang bukan 2 kata. Nah, Zaid. Contohnya Zaid, kalam atau bukan? Lafal? Tapi apa salahnya? Tidak murakkab. Paham? Fala yuqalu lahu kalamun. Fala yuqalu. Yukalu fi'il majhul. Fi'il apa ini yukalu? Fi'il majhul. Fala yukalu lahu kalamun. Sebagai apa kalamun? Nah, kalau ada fi'il majhul maka cari naibun fa'il. Fala yukalu lahu kalamun indah. Kenapa indah itu? Maf'ulun fi anuhati. Kenapa? Mudhofun ilai. Paham? Maka kata beliau nahu Zaid, contoh kata Zaid, fala yuqal, maka tidak dikatakan lahu terhadapnya, terhadap Zaid, kalamun, tidak dikatakan kalam. Kenapa? Indan nuha, menurut ulama nahwu, karena dia tidak murakkab. Wa ma'nal mufidi, wa ma'nal mufidi. Anum. Mufidi kenapa? Mubtada. Mubtada hukumnya majrur mansub. Mubtada hukumnya apa? Marfu. Kan dah? Kalau di kasro jangan pernah bilang mubtada. Wa ma'nal mufidi sebagai apa? Mudapun ilai. Dari mana antum tahu? Karena susunannya bentuknya nakiro ma'rifah. Baca kitab selalu perhatikan kata sebelum, kata setelahnya. Jadi matanya itu cepat lari. Nah, itu orang baru cepat baca. Wa ma'anal mufidi ma'afada fa'idatun tamatun. Atau bisa antum katakan fa'idatan, karena dia maf'ulun bih. Ma'afada fa'idatan tamatan. Di belakangnya antum songkok biru. Tamatan sebagai apa? Naat. Dari siapa? Kenapa dia nakiro-nakiro atau marifah-marifah? Nakiro-nakiro. Naat. Yahsunu sukutu. Sukutu. Sebagai apa? Antum lagi. Yahsunu sukutu. Tu. Kenapa tu? Di belakangnya itu. Hah? Naat. Yahsunu dulu apa? Kalau ada huruf ana itu pasti fi'il. Nah, yahsunu. Di huruf pertamanya fathah. Berarti dia fi'il ma'lum pasti ini. Kalau ada fi'il ma'lum dicari siapa? Fa'il. Jadi, yahsunu. Sukutu. Sebagai apa sukutu? Fa'il. Al-mutakallimi sebagai apa? Yang tadi. Mudhofun ilaih karena nakiro ma'rifah. Yahsunu sukutu al-mutakallimi alaiha. Kata beliau, wa ma'ana al-mufid. Arti daripada kalimat itu, kalam itu harus mufid. Apa maksudnya? Ma'afada, apa yang dia itu memberikan faedah. Yang faedatan tamatan, yaitu bentuk faedahnya itu adalah faedah yang sempurna. Paham kan? Faedah yang dia berikan adalah faedah yang sempurna. Yahsunu yang sudah indah, sudah bagus. Sukutul mutakallim, diamnya si pembicara di atasnya. Dah, dia diam, sudah pas. Ya enggak? Misalnya dia bilang, Jaa Zaidun, sudah bagus enggak diam di situ? Sudah bagus enggak? Sudah bagus. Itu namanya apa? Fa'idah. Mufi. Tapi kalau dia bilang, Inja'azaid. Kalau dia bilang, Inja'azaid. Jika Zaid datang, sudah bagus diam? Sudah bagus dia diam? Belum. Kan masih, jika dia datang. Kenapa? Paham gak? Jadi maksudnya Mufi itu, dia diam, sudah bagus. Sudah sempurna kalimatnya. Dari sisi apa? Bihaitsu laya baqasami'u. Bihaitu laya baqasami'u. Di belakangnya antum, sebelahnya Abdullah. Asami'u. Hah, coba. Hah? Fa'il. Kenapa fa'il? Dari mana antum tahu? Karena sebelumnya ada, sebelumnya ada apa? Maf'ulun bih. Jangan-jangan tadi dengar bisik-bisik saja Abdullah tadi. Bihaitu la yabqa sami'u. Sebagai apa sami'u? Fa'il. Kenapa? Dari mana antum tahu? Karena sebelumnya ada. Ada apa nih, Pak? Hah? Ada apa? Hah? Ya, ada? Iya, beki. Tidak ada. Saya bilang tadi, ya beko. Atau kasar ya kalau ya beko ya. Iya, beki halus. Iya, kan kalau bilang, makan ko, kasar. Jadi, makan ki. Jadi, sini ada. Jadi, saya bilang, ya beko. Dia bilang kasar. Kan ada ya beki. Halus. Sama ustaz tuh halus. Nah, ada ya beki. Ya beko. Paham, saudara? Kan ada ya beko. Fi'il. Lumayan, alhamdulillah. Muntadiron lisein akhoro. Muntadiron lisein akhoro. Sebenarnya akhori. Tapi karena akhoro adalah ismul ladzi lam sharif. Dia walaupun na'at tapi dijar dengan fathah. Paham gak ini? Alhamdulillah. Jadi nanti lihat saja dijar dengan apa. Ya. Jadi mana mufid tadi itu? Apa yang sudah memberikan faedah sempurna? Sudah bagus diamnya orang berbicara atasnya. Dihayat dari sisi. La yabqa tidak tersisa. Asami tidak tersisa lagi bagi pendengar. Ya. Muntadiron penantian. Lisein akhor. Untuk sesuatu yang lain lagi. Ya enggak? Dah? Jadi ketika antum bilang. Ja'a Zaidun. Pendengar sudah enggak tunggu lagi. Apa lagi setelah itu dia ucapkan. Karena sudah sempurna. Zaid telah datang. Tapi kalau dia bilang tadi kalimat anak bilang. In ja'a Zaid. Jika Zaid datang, pendengar masih tunggu. Kenapa? Jika dia datang. Paham enggak? Ini namanya. Nah, contoh ya. Hadara Zaidun. Lihat. Hadara Zaidun. Ini kalimat yang mufid. Kenapa? Fahadal kalamu. Ah, ini sekarang alhamdulillah. Dapat lagi kuadah sekarang. Fahadal kalamu. Hadar sebagai apa, saudara? Sebagai apa ini hada? Mubtada kan isim dari kalimat. Paham? Cuma dia tidak didomakan. Dia isim apa? Mabni. Cuma saya mau kasih tahu antum itu bacaan setelah hada. Paham? Bacaan setelah kata apa? Hada. Ada satu kaidah yang berdasarkan pengamatan kalau susunan bahasa Arab itu kalau begitu pasti begitu. Ya. Kaidah tambah lagi. Sudah kaidah keberapa ini baca kitab? Nah? Iya. Kalau ada, iya, keempat ya, betul keempat itu, Kenam, pokoknya jangan ditulis. Kau ada selanjutnya. Kalau ada ismul isyara, nah, ismul isyara nih, anu apa ini? Ismul isyara, siapa ismul isyara itu? Ada, hadihi, galika, tilka. Paham gak? Yang penting antum dapat isim isyarat. Setelahnya itu ada kata beral. Ingat, beral toh. Kalau tidak beral, lain. Ini yang dikasih koedah itu ada isim isyarat. Setelahnya ada kata yang beral. Paham gak? Ingat itu. Dia katanya ada alnya. Maka ini pasti sebagai badal irobnya. Paham gak ini? Si paham gak? Ada isim isyarat nih. Isim isyarat apa? Setelahnya beral. Maka kata yang beral ini pasti irobnya sebagai apa? Badal. Mau dipotong lehernya antum, bilang saja badal. Paham gak ini? Karena itu sudah diteliti kalam dalam bahasa Arab susunannya pasti begitu. Paham gak ini? Ada isim isyarat, setelahnya katanya beral. Pasti dia sebagai apa? Badal. Artinya, kan badal itu kan termasuk apa? Marfu'at, mansubat, atau majrurat? Tawabi. Paham gak? Tawabi artinya ini nanti. Harokatnya ini yang beral. Tergantung ini kedudukan isim isyarat. Sudah paham? Ya kan? Misalnya begini. Ja'a hada ar-rajul. Antum baca apa ini? Da'a hada ar-rajulu. Dah. Badal dari apa? Hada. Yang fa'il. Dah. Kalau anda ganti dengan ro'aitu, antum baca apa ini? Ro'aitu hada ar-rajula. Pokoknya ini kedudukannya ini. Ini marfu, marfu. Nah, mansub, mansub. Nah, tapi kalau min hada ar-rajul. Ar-rajul li. Nah, anda ditanya, apa irobnya? Hada kan tergantung penyakit. Kalau ini salah nyamperan, badal. Dibaham ini? Jadi kalau antum mau tahu ini harokah setelah hada, tentukan dulu hada itu apa. Kedudukannya. Paham, Ahmad? Ingat baik-baik. Ini dikasih karena dapat. Pokoknya setiap dapat, kas. Jelas? Lihat bacanya. Fahada al-kalamu. Sebagai apa itu hada? Hah? Hada. Mubtada. Al-kalamu. Padahal kalau antum mau bilang ma'rifah-ma'rifah itu. Tapi enggak, ini keluar, ini kaidahnya lain. Kalau isim isyarah, walaupun dia ma'rifah, setelahnya ma'rifah, irobnya bukan na'at. Tapi irobnya apa? Ya? Ba? Fahadal kalamu, kalamu badal. Mufidun. Sebagai apa mufidun? Hah? Mubad. Kan begitu kan? Alhamdulillah. Maka kalimat ini, kata ini, kalimat hadara zaidun, mufid adalah berfaedah sempurna. Kenapa? Li'annahu afada faedatan tamatan yahsunu sukutul mutakallimi alaiha. Susunannya persis. Nah, karena dia afada memberikan faedah yang sempurna, yahsunu bagus sukutu diamnya al-mutakallimi alaiha, diamnya yang berbicara di atasnya. Paham gak ini? Wahyal ikhbaru. Sebagai apa itu ikhbaru? Hah? Kenapa? Iya, ikhbaru sebagai khabar. Kenapa? Karena sebelumnya ada? Iya, alhamdulillah. Bagus. Iya. Kalau sudah lancar nanti tidak perlu ditanya lagi ya. Berarti antum sudah bisa baca kitab itu. Wahyal ikhbaru, yaitu arti dari kata hadara zaidun itu adalah hiyal ikhbar, dia adalah mengabarkan bihuduri zaidin. Kenapa itu huduri? Hah? Sebagai apa? Ada huruf jar, gampang ini ya. Zaidin. Kenapa ini Zaidin? Nih, orang Makassar. Zaidin. Bihuduri Zaidin. Nah, bentuknya hudur nakiro kan? Zaid, ma'rifat atau nakiro? Ma'rifat, berarti mutafunnya. Alhamdulillah. Iya. Bihuduri Zaidin. Ya, yaitu mengabarkan akan hadirnya Zaid. Ya kan? Kalau orang bilang hadara Zaid, mengabarkan apa ini? Ya Zaid telah hadir, alhamdulillah. Fa innas sami'a. Ah, ini Makassar tadi. Fa innas sami'a qaf fathah. Ada inna. Apa tugasnya inna? Menasabmu mubtada murofa khob. Iya enggak? Enggak terbalik. Iya begitu. Iya. Fa inna sami'a isimnya inna. Isim inna manso. Ida sami'a dalika la yang tadiru syai'an akhara. Kalau ini mansub juga kan? Mansub ini. Cuma kan memang enggak ditanwin. Iya. Akhara adalah na'at dari siapa? Se'an. Fa inna sami'a, maka sesungguhnya orang yang mendengar, ida apabila, jika sami'a dalika mendengarkan hal itu, layan tadir, tidak menanti, tidak menunggu se'an akhor, sesuatu yang lain lagi. Paham gak? Sudah puas dia. Ya. Wa ya'uddu sukutuhu. Wa ya'uddu sukutuhu. Sebagai apa ini sukutuhu? Nih. atau ya'uddu sukutuhu. Sukutu ada huruf atofnya. Nah, ana. Kenapa bisa? Nakiro-nakiro. Nakiro-nakiro itu isim, saudara. Ini ya'uddu siapa? Kalau ada huruf ana itu, dia adalah apa? Fi'il. Ya dulu, jangan pukul rata juga isim. Nah, ini ya'uddu, huruf ana itu. Fi'il. Kalau ada fi'il, cari? Fa'il. Berarti sukutu? Nah, alhamdulillah. Wa ya'uddu sukutu. Yang mudah jadi antum tidak paham ya. Padahal orang yang biasanya itu susahnya itu tentukan na'am. Nah, sekarang tentukan fa'il susah. Iya. Iya kan? Karena jarang keluar. Wa ya'uddu sukutuhu hasanan. Dan dikatakan, dihitung, di... Iya, pastikan. Ya'uddu itu kan dari kata adda ya'uddu min hitung. Ya, dan dibilang sukutuhu diamnya dia itu hasanan. Sudah bagus berarti. Karena kalimatnya sudah sempurna. Paham kan? Fakhoroja bi mufidi. Maka keluar dengan kalimat mufid tadi. Syarat kalam itu harus mufid. Goyro al-mufidi. Bisa baca. Fakhoroja bi mufidi. Goyrul mufidi. Fa'ilnya khoroja. Maka keluar dengan mufid adalah yang tidak mufid. Ingat. Setelah goir pasti majurur. Goirnya sendiri ikut hukumnya siapa? Kata yang jatuh setelah illa. Ini kalimatnya apa ini? Nakis. Ya kan? Khoroja. Ya kan? Nakis kan? Fakhoroja bil mufidi. Goirul mufidi. Keluar dari kata mufid. Maka yang tidak mufid. Ka Abdullah. Abdullah mufid. Kan antum bilang, Abdullah, kenapa? Mati, hidup. Iya enggak, ini namanya belum mufid. Iya enggak, itu belum ini. Paham enggak ini? Keluar Abdullah, Zaid. Keluar Zaid kan? Karena belum mufid. Wa in qama Zaidun. Keluar dia ini. In qama Zaidun. Apa artinya ini? Jika Zaid berdiri. Nah, jika Zaid berdiri. Kenapa? Wa nahu dhalika... Wanahu dalika mimma la faedata fihi. Kenapa anak baca faedata? Ah, kita saudara. Yang kacamata. Mimma la faedata. Baru keluar ini. Isimnya lana felil jins. Perhatikan saya cara bacanya. Kalau setelahnya nakiro, terus dibaca tidak ditanwin, berarti itu isimnya la. Nafialil jins. Taulah nafialil jins. Amalannya amalan siapa? Inna. Cuma dengan syarat. Apa syaratnya itu? Isimnya harus nakiro. Terletak langsung setelahnya. Lanya tidak boleh berulang. Alhamdulillah. Bagus itu. Itu namanya murojaah. Mimma la faedata fihi. Nah, ini kata beliau rahimahullah. Kalimat-kalimat ini wa nahwu dalik dan yang semisalnya mimma dari apa yang la tidak ada sama sekali faedah padanya. Paham kan? Semuanya keluar. Jelas ini insyaallah? Jelas ini? Lanjut atau sudah dulu? Sudah dulu. Ya, pikir keras antum ya. Sabar ya. Saya mau memperlancar itu kaidah yang dikasih. Karena kalau antum lancar itu otomatis lancar baca kitab. Itu pasti itu. Karena antum baca kitab apa saja, nah keluar nakiro nakiro ma'rifah ma'rifah. Paham ya? Kitab apa saja? Fi'il fa'il, fi'il naibul fa'il, mubtada khobar, kan begitu saja. Dah, alhamdulillah. Insyaallah. Nanti insyaallah di tengah-tengah buku kita enggak bertanya lagi seperti itu karena antum pasti udah lancar. Nah, awal-awal ini saja saya mau merojaah ulang antum itu yang buku sebelumnya. Nah, buku yang sebelumnya. Alhamdulillah. Subhanallah. Thank you. Nakid itu apa? Tidak ada musafnya? Bukan, itu kan majrur. Oh iya. Apa yang jadi?